صلوا على محمد. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Cedak laut, Pak. Oh, ini dekat laut, gih. Oh, pantes. Saya jadi asin. Nun Sewu, malam ini kami mengajak keponakan kami. Mungkin ada yang begitu melihat wajah beliau ini ingat seseorang. Sinten? Leres. Beliau ini adalah putra Mas Zainul. Insya Allah akan terus mengiringi kami, mengiringi teman-teman untuk sholawat bareng. Perkenalkan diri. Alah, grogi lu saya. Nah, sebut nama lengkap, tempat tanggal lahir, hobi, kata mutiara. Dawan kayak Mas ya? Dawan, cita-cita. Oke, Pak Mas Wangi, disapa teman-temannya. Ayo, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun podo kenal apa mboten iki? Masuk ya, masuk ya. Masuk ya, masuk. Ayo pakai sini masuk. Oh, kreki, ora usah aku meringket biasa. Biasa, biasa, mohon. Nama, nama, nama lengkap. Nggih, kula Faqih. Oh, lengkap iku. Insyaallah mangke saged nerusaken jare ayah. Oh iya, amin, amin. Jenenge apik ya, Den ya. Heeh. Faqih koyo pelajaran ya. Nama panjangnya. Nama panjang? Faqih. Nama panjang? Muhammad Faqih Mas Kumambang. Oh. Muhammad Faqih Mas Kumambang. Jomblo? Nggih. Dereng. Dereng pengin pacaran. Jomblo ta isin-isin ngene. Nggih. Ayah. Mas Faqih. Nggih. Biasanya ayah itu, ayah Mas Faqih itu mimpin selawatan apa aja sih biasanya? Yang Mas Faqih bisa. Kuncine lawang swarga. Oh iya. Coba nggih. Oke. Nggih, minta aminar Pak. Kuncine lawang swarga. Kunci nelawang suara kolak ilah ilah ora ono la fadliyo la ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah Muhammadur Rasulullah La ilaha Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi monggo. Matur suwun fakih. Iya. Kamu pemalu ya? Pemalu lama-lama. Nggih, tereng biasa. Oh, tereng biasa. Berarti nanti lagi ya, Ki? Dibiasakan nanti ya. Lalu siap. Nanti. Siap. Mas Is. Yuk. Ini hari apa ini? Ini hari Kamis. Berarti malam? Jumat. Wayahe? Malam Jumat iki wayahe napa, Mas? Ayo kirim donga. Ah, tahlilan. Lah iya. Kirim apa meneh? Sing kanan cawerdas. Hah? Cawerdas. Iya, cawerdas. Ca. Angel nulise. Jawa, nggih, sareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulenak Oma janggun jaluk tungo wajan Quran ajan sakalimat. Oke. Apa Mas? Saben malam Jumat ahli kubur tilik omah. Boleh ngomah. Ngisi token. Don jaluk tungo. Jaluk tungo. Nadian sakalimah wajanan Quran bermanfaat kagem. Berarti itu mereka yang sudah meninggal itu arwahnya datang ke rumah. Oh, atau ya, gimana itu? Ya, istilahnya ndodok. Engko kok nek dibantah aku. Engko anda omahe ganti. Lah ya itu pertanyaannya. Lah kalau cuma ngontrak bul pindah anu. Ah luput. Ganti cete ngono netek ora ya? Terus terus. Ya, sing penting kan intine iki butuh tetulung karo. Ya, karo ahli gitu. Bahkan nek gak anu nek diceritoni iki memang anu nggih. Ahli kubur iki gak ono sing peduli lah. Ono sing do gelem ndongakno. Maka lamun ora diwenehi banjur bali rasmili. Bali nanti kuburan mahut tangan tetangi sae. Go sareng go. Salli wa sallim. wedang kejuan. Yang seragam itu dari mana ya? Wah, ya, terpaksa. Dari mana? Oh, dari Tambak Aso. Oh, elak ya. Wah, sampun lunas, Bu. Ya Allah. Sekarang kan masih Agustus, jadi merah putih gitu, Mas. Iya, merah putih. Yeah, merah putih. Loh, emang bajunya putih? Putih apa-apa, Bu? Oh, putih. Wah. Wow. Oh, ada gambar Simba. Oh, ada Simba. Ada gambar Simba. Ya, ya, ya. Ampun dur-dur, Bu. Ampun, ampun. Oh, sematen, maafan. Ampun dur-dur. Merah berarti apa, Bu? Merah berarti? Berani apa? Wani berjuang. Wani. Wani wirang. Sing ngajeng niki. Kok wani golek utang, ya apa maksudnya? Tuh, ibu-ibu dari Tambak Oso, nggih. Yang dari Sidoarjo. Angkat. Banyak? Sidoarjo. Yang dari Surabaya. Oke. Yang dari Mojokerto, Mojokerto, Mojokerto. Malang, Malang. Oh, ada ya. Ada. Yang dari Jogja ada enggak? Wah, oke, Jogja oke ternyata. Wah, oke. Jogja tipe terus. Sik, pitakon iki mau tak. Saiki takon iki ne. Sing sih jomblo ngacung. Wah, oke. Wah, oke. Kabeh ngaku, Gus. Oh, kae lho, jomblo. Allah Rabbi Allah ya Rahmani. Mas, selanjutnya nopo niki, Mas? Oke. Okay. Sik, coba aku cek kelingan, coba. Isi. Coba iki. Ya Rasulullah, ya Rafi, atfatayadi hatal alamin, ya. Ya kan Jack, monggo. Habibillah, salatullah. Jenderal ya. Ya. Bismillah Pak Lurah mangke nyuwun sewu dipun bikak pas wayahe nggih. Mungkin kula persilakan. Ya bare assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga awakmu kebledosan rezeki. Nek gak berarti dublek tok. Ngelak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alon nggih. Mari alif apa rek? Terus endinge pol-polane lam alif hamzah. Dadi ojo alif bak terus hamzah ya, engko sik ya. Ojo susuai rabi ku genah-genah ya. Saya kita konek diurut menungsoi ku alife ku sopo. Ke zaman Nabi Adam sampai saiki. Menungso. Kon ku kopimu mari kena iki duplek. Aku udah menungso ku nek diurut kok Gusti Allah. Kon kaya itu mercon diluk kan us duplek. Nek diurut menungso ku sing alif iku sapa sing paling nomor siji ngarep dhewe. Kanjeng Nabi lho, ngono wis kok bayar. Wis bayar ya, wis kok bayar ya. Mang rotok goblok saiki pinter. Alhamdulillah. Kiandra ya. Sapa jenenge? Oh Zaki. Oh sing antos sing cilik ya. Zaki oke. Okay. Engko ngaji ya. Karo Mbak Nia karo ngaji ya. Niki pinter ngaji nih Pak. Entuk sampean. Rek ya, seneng hatimu rek. Jadi sekarang kita acara ini kita mulai dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terpenting hubunganmu dengan Kanjeng Nabi ku sing terpenting apa? Yo atiku lapo. Cinta. Jadi setiap kumpulan manusia ini harus memulai dengan meneguhkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono ya. Kon cinta karo Kanjeng Nabi. Karo mbokmu, bapakmu, bojomu durung duwe. Iya, ketok potongane. Ketok. Aku seru jane cuman napen-napen takon kon jujur tagak ngono lho. Ngono ya. Tapi cintamu nang Kanjeng Nabi, cintamu nang bapak ibumu, dulurmu sak putune dukur ndi? Dukur ndi? Dendi. Cintamu nang Allah karo Kanjeng Nabi, nang Allah mesti nomor 1 ya. Terus nomor 2 Kanjeng Nabi, nomor 3 bukmu, kait bapakmu, bapakmu, bapakmu, ponakanmu kait kancamu ngono ya. Sing sering njaluk rokok kon niku cinta ono ya. Ngono ya. Jadi kita mulai dengan sholawat Hubbu Ahmadin. Bu itu cinta. Mahabbah juga cinta, tapi dalam posisi kalimat yang lain. Iki aku iki gawe kabeh lho rek sing kono-kono kabeh lho ya, tak dongakno kabeh lho pokoke iki engko merne atimu ikhlas sumeleh ridho dengan pertemuan kita ini dan memohon hanya kepada Allah karena sapa-sapa njaluk nang aku itu. Aku mek ngeterno awakmu yang ngeterno cinta nang aku. Muga-muga engko uripe karo Gusti Allah dirobah. Sing peteng dipadangno. Sing buntu di bolongi. Ngono ya. Kayak perawan ae ngono. Sing angel digampangno ngono ya. Apa meneh? Apa meneh? Aku bisa apa meneh? Oh, kebuyan aku rene bolak-balik urusan iki bojo gak oleh-oleh. Ya sak kepethuk-pethuk kan mbopo desudus mbopo kebo mbopo angger kok pupuri sik. Gak ya. Karek sing peteng dipadangno, sing angel digampangno karo Gusti Allah. Wa kana dzalika 'alallahi yasir. Semua itu bagi Allah gampang. Masih wong sak lapangan niki kan Gusti Allah gak perlu angel-angel. Kun fayakun. Gusti Allah gampang kabeh. Fa kana dzalika 'alallahi yasir. Pokoke semua mudah asal awakmu temenan karo Gusti Allah ya. Sing peteng dipadangno. Sing gurung meteng di metengno. Salammu kon ngomong iku tok ae kan. Kok terus sing gak engko. Sing ngeter di ngalir. Sing angel nyambut gawe ini dikai dalan. Sing gak apik payu dipayokno. Ngono ya. Syukur-syukur gajimu sing karyawan mbuyu apa critane mundhak. Upama gak mundhak teko perusahaan kon oleh rezeki liya. Pokoke sembarang tak dongakno kabeh ya. Bismillah ya. Maka mari kita menempelkan diri, merebahkan diri kepada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaluk Hubbu Ahmadin setelah Mas Imam baca puisi. Imam, kusandarkan hidupku pada cinta Muhammad kepadaku. Kurebahkan jiwaku pada cinta tulusku kepada Muhammad, juga pada sang teladan Ali yang terpercaya, serta kedua cahaya matanya Husain dan Hasan, kawah segala derita. Thank you. arek-arek kabeh, anak-anakku kabeh. Kon nek krungu apa-apa teko Bandung gak paham gak apa-apa. Apa kon krungu iki artine nopo garuh gak apa-apa. Sing penting atimu ikhlas nang Gusti Allah. Ilmu iku gak liwat pikiran, iso mlebu liwat kupingmu, iso liwat liwat pori-pori kulitmu, iso mlebu liwat ndia ya ngono ya. Jadi ojo percaya karo wong pinter-pinter. Quran itu gawe kabeh wong ya goblok ya pinter. Nek Quran gawe wong pinter tok sing goblok-goblok berarti gak oleh Quran. Berarti Allah tidak adil. Jadi awakmu ojo adek ngurusi soal pinter tak, tapi gelem sinau, gelem paham, gelem ngrungokno nomor siji ya. Itu soal pinter. Pinterku gampang. Aku gak sekolah pinter nemen aku. Sepurane ya gak sumung ya, tapi aku gak ya sepurane ya, sepurane. Aku gak sekolah rek, gak sekolah temenan. Wong aku sekolah SD. Aku dipares munggah munggah bangku terus kudu ngoyo mergo anjene dikon munggah bangku ya ngoyo ndek bangku cowo. Tapi ojo niru soal nguyu iku ya. Oke, saiki ngene. Pak Lurah sampean kei pengantar opo sampean nggawe acara iki sak piturute. Setelah itu kita mulai bak tak tak ngono ya. Alon-alon ndek muga-muga kok mulai awakmu kasih kejutan oleh Allah. Kaget kan, loh, kok lagi aku rek ngono ya. Utawa wis kadung ngelamar jebul bojomu wis ditek wong ngono ya. Berarti kejutan juga tau ya, tapi tak dengakno gak. Terus mari ngono golek meneh oleh sing luweh ayu nemen. Cuma rada gendeng. Gak rek guyon ya. Karena gak iso guyon jadi nang acaraku ya. Aku guyon terus orang pisan kaya dinikmati, tapi kenikmatan yang tidak melawan dan melanggar kemauan Allah. Pak Lurah, nyuwun sewu monggo. Pak Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati, Mbak Nun dan krunya, kepada yang terhormat Bapak Camat Waru, kepada ini lupa dari DPRD Komisi A Bapak Haji Aris, kepada yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin sekalian, jamaah Kiai Kanjeng yang saya hormati. Ngapunten Cak Nun, kula dengan banyaknya jamaah kaya ngeten iki ngomongi rada bingung pian. Masalahnya nek bingung jungkir balik aja. Masalah luar biasa Cak Nun. Saya merasa terharu. Saya merasa senang dan sangat bahagia pada hari ini. Mudah-mudahan pada hari ini merupakan awal yang baik Janun bagi desa Tambak Oso. Saya patut memujikan puji syukur alhamdulillah kadat Allah. Mungkin ini merupakan awal terbaik bagi desa Tambak Oso Janun. Doa salawat salam tetap kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah dengan jamaah sholawat bersama Kiai Kanjeng, desa Tambak Oso dibanjiri dengan sholawat. Mudah-mudahan berkah untuk semua warga desa Tambak Oso dan semua jamaah Kiai Kanjeng. Jadi ngeten Cak Nun, niki intine alhamdulillah Kampung Sarip jenengan saged hadir teng mriki. Sarip Tambak Oso Cak Nun. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi Cak Nun sekiranya kula ngadakan acara ruat desa. Kita tidak lupa dengan sejarah riwayat dengan leluhur kita, karena desa tidak akan mungkin muncul, semuanya pasti ada yang membangun, pasti ada yang berjuang. Mudah-mudahan dengan acara ruat ini kita mengingat dan tidak melupakan sejarah. Dan yang menjadi suatu catatan khusus dengan ruat ini, minimal warga desa Tambak Oso benar-benar bisa menghargai leluhur-leluhur yang telah mendahului kita untuk perjuangannya. Bapak, Ibu, hadirin, dan teman-teman, ada suatu hal catatan mengenai cerita Sarip. Kalau cerita sedikit, ya? Ya. Jadi, ngeten, ada suatu catatan Sarip, memang itu sudah melegendaris. Yang perlu diingat bagi warga desa Tamboso, apa yang perlu ditiru dan dicontoh. Di masa perjuangan Sarip Tamboso, termasuk dia itu orang miskin, Pak. Tapi dia sempat memikirkan orang lain yang tertindas. Termasuk Sarip berjuang melawan penjajah Belanda. Terus Sarip tergolong orang yang punya kelebihan. Diarani wong niku sakti, Pak, nggih. Nggo niku pun umum. Satu jadi kesatian bagi Sarip karena rasa hormatnya kepada orang tua. Itu yang paling utama. Mudah-mudahan acara Ruah Desa ini benar-benar mendapat berkah dan memberikan suatu motivasi untuk kita, khususnya Desa Tamboso, bangkit dari keterpurukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili pribadi dan seluruh warga Desa Tamboso mengucapkan terima kasih yang banyak untuk semua pihak yang secara maksimal bekerja keras untuk terwujudnya acara ini. Tak lupa untuk panitia. Dan sebelum saya akhiri sambutan ini, ada salah kata, sengaja maupun tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Fauzi, nama beliau Fauzi. Fauz itu artinya apa rek? Apa rek? Dari beliau wong sing paling ganteng ana menek ikan paus ngono. Oh, kudu di Fauz nganggo F. Fauz itu artinya keuntungan. Dadi Pak Fauzi iki ngiwong badi nengen badi. Maju badi mundur badi. Nek gak percaya delok ndek kamar karo bojone badi terus. Oke, bismillah tak mulai ya rek ya. Berarti arek tambah osos sing asli angkat tangan. Asli temen rek. Iki arek ngarep-ngarep arek ndi iki? Ngawi. Ya Allah aduh ya rek. Kon rene ado-ado ndelok bojo mesti. Gak payu kon muso arek tambah oso. Rek di antara penduduk asli terutama anak muda umur 35 ke bawah ya. Sing iso aku njaluk cerita tentang Sarip Tamboso. Singkat aja. Sak rohmu angkat tangan sapa? Engko aku karo lurah wis rundingan kate urunan duit didik. Dikasih hadiah sing iso cerita mengenai Sarip Tamboso. Ayo sapa, Mbak? Mas sapa? Ayo rek. Sinten, Bu? Sak roh sampean. Monggo. Sak gaduke ae. Sarip Tamboso iku sapa? Ayo. Ayo sing lanang-lanang disusul ron lagi. Sapa lo dadi? Ayo, sapa lo dadi ya? Gendong ndene nek perlu ya. Ayo, ayo, Mbak, ayo, Mbak, ayo, Mbak. Dikai dalan, dikai dalan, dikai dalan. Ayo. Moga Mas, moga Mas. Kita kasih hadiah. Mergo wedok gak iso koplo rek kepeksa rek. Wis sak onoke sangune teko Pak Lurah karo aku ae. Ayo Mas, silakan Mas. Sak rohmu Sarip Tamboso iku sapa? Ada lagi? Pak Lurah dari pesen jangan sampai kita tidak menghormati dan menghargai leluhur kita. Ayo. Sing kedua ya. Oke, pertama. Pertama ayo Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Muhammad Dawaril Mugni asli Tamboso. Jadi mungkin singkat mawon nggih, Mbah Nun. Iya wong ngeruhmu mek didi yo. Nggih. Jadi ceritanya Sari Tambak Oso dulu saat zaman masa penjajahan Belanda niku memperjuangkan kayak memperebutkan tanah gitu. Jadi kayak buat adanya desa Tambak Oso ini perlu berebut dengan Belanda. Nah, singkat cerita, nggih. Kayak tarik tambang ngono ya. Berebut tanah biar adanya desa Tambak Oso, dan juga dia beliau niku berbakti juga kepada kedua orang tua. Jadi motivasinya hanya kepada kedua orang tua dan juga kepada masyarakatnya terutama. Mungkin cukup sekian niku mawon. Singkat mawon iki banun. Ngono to rek. Wajan yo nek ngene iku to. Oh. Kalau dari cerita niku banun kehebatannya ditusuk mboten mempan banun. Ya nusuk nganggo blarak ya. Ditusuk tapi menghindar ngonten banun. Yes. Sik oke. Jadi ini mboten mempan. Yes, tapi wis alhamdulillah ora ya. Tak jaluk mari ngono kon sinau meneh takon nang tuwe-tuwe browsing yeah. Di internet segala macam akeh bahan untuk mengetahui nenek moyangmu atau kakekmu mbahmu sesepuhmu di desa iki ya. Iki sing kedua jarak ciri. Yeah. Ayo, ayo Dik. Ayo. Ojo mudun sik, ojo mudun sik, kene sik. Nggih, Anun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan Sarif Tambak Oso. Ya gak apa-apa wis. Tetep disangoni karo Pak Lurah. Wis ya. Sik, aku takon random tadi ini sapa iso jawab ngono ya. Sarip iku duwe adik jenenge sapa? Apa? Tidak salah, Sarofah ya. Oke. Sarip Tambak Oso iku senjatane apa? Apa? Tolong is apa? Celurit, Mas. Ngapa senjatane? Senjatanipun celurit. Oh. Salah nggih. Jari sapa kon iki? Are. Ana dhewe merko. Sik ngene, tak kanen sik. Berarti kene iki etan kali rek biyen jenenge ya. Terus kulon kali ana jagoan padha tepake karo Sarip iki jenenge Paidi, ngene ya. Oke ya. Nek Sarip iku senjatane pisau dapur. Berarti gladi pawon iku. Nek Paidi senjatane jagang baceman, duduk baceman ya. Baceman. Dadi Ro jagang sampean. Nggih, jagange niku lho. Jagang iku sing digenyonggo. Sing digenyonggo sepeda niku lho, nggih. Standar iki. Jagang. Jagange tapi dibacem kaya tempe, nggih. Biyen cilikan kula ten Mentura ten Jombang mriku, nek ana wong liwat iku nggo sepeda, terus ana arek cilik-cilik iku bengok. Jagange terus sing pas beda terus siki-liki walak terus ngetuwel dianggap jagang iku cik gurung mudun terus begitu sikilinge ne jagange sikilinge terus cariet ngene alurah kubluke cariet kan goblok kan niku alurah kubluke cariet ngene ya ngono ya mbak sangune cariat iku jane jret cuman mergo Surabaya entuk cariat ngono kaya. Sarungmu, sarungmu. Cariat. Cariat ngono ya rek ya. Iku jam piyena. Oke, nek senjatane Paidi iku jagang baceman. Ceman. Nah, adik misane duduk adik misane Sarip iku jenenge Saropah itu debt collector. Dadi dhewe sing bagian nagih-nagih utang. Suatu hari, nah sing jenenge Saropah iki dikawal oleh Paidi. Suatu hari Sarip iki areke berangasan muring-muringan omongane keras kok dapurmu iku. Persis. Ingatan iku Bian Sarip. Tengah wengi waya wong turung guyu. Wah. Terus dipertahankan oleh Saropah gak gelem ngekei. Soalnya Sarip itu adalah maling budiman. Kalau di Inggris namanya Robin Hood. Kalau di Australia namanya Ned Kelly. Ned Kelly. Nek di Inggris jenenge nek jaman biyen Brandal Loko Joyo Sunan Kali Jogo. Nanti kene. Kau tak sambu gak apa kau? Sambu. Rinya. Oke ya terus. Mergo Saropah mempertahankan gak gelem dijalui duit karo Sarip. Karpe Sarip itu bagian nonok uang nemen larat dari kau tak kaya ni duit. Kau ni kau jok lagi uang aje ni duitmu sebagian tak kaya no. Tapi Saropah gak gelem dibela oleh Paidi. Akhirnya Paidi gelut duel musuh Sarip. Somba sambul dengan. Nah jagang apa rek? Jagang baceman menang musuh karup lading pawon. Akhirnya Sarip mate kentir nontek kali. Mbok ne pas umbah-umbah dek kali. Terus onok getih, lho iki getihe sapa? Ternyata getihe anake nomor loro yaitu Sarip. Nah biyen bapakne Sarip iku biyen topo rek. Tirakat priatin banyak tempat kemudian oleh wangsit atau oleh lemah sak sawu ngene iki, sak gegem persis sak ngene iki. Disigar dadi loro sitok dipangan Sarip, sitok dipangan mbokne atau bojone bapak iku. Dengan sepoto pokoke urip kon selama mbokmu jek urip kon gak iso matek. Masih kon mesti pateni ping 1000 sedina kon tetep urip nek mbokmu jek urip. Demikian juga nek awakmu nek mbokmu dipateni wong tetep urip anggar awakmu jek urip. Itu sepotone bapake. Jadi ketika mbokne iku mang ndelok apa? Teh ternyata getihe Sarip mboke mengok rep durung wayahe rep. Durung wayahe rep. Akhirnya Sarip apa urip maneh mencuolot ngene iko terus lho kula kok turutun salah ya napa cerita niki kan mang gelut musuh Paidi sak pitulute ngono ya dadi saiki kan ngerti carane uripno wong ya engko nek ana wong mate ngono misale jenenge sapa Ji Fauzi ya Ji durung wayahe Ji ngene ya ngene ya ngene ya. Tapi gua nek mudun temenan layu kabeh kon. Dadi terus buka penduso terus mencolot mendukur nguber awakmu kabeh kepoyo-poyo kepesing-pesing kon. Jadi itu semua adalah kisah yang harus kita maknai secara hati-hati. Kita jangan terlibat kelenik atau syirik atau apapun dan tapi ojo gampang-gampang nyirik-nyirik nawang bitah-bitah nawang ya. Soale engko cerita tentang Sarip, wah bitah yo. Bitah. Soalnya Kanjeng Nabi gak tahu duwe senjata lading pawon utawa gak tahu Kanjeng Nabi kate urusan gelut musuh Paidi. Iya Kanjeng Nabi mancing ya gak tahu, menek klopo ya gak tahu. Kanjeng Nabi meceli kayu ya gak tahu, gogo yuyu apa meneh gak tahu, kaya awakmu iki ya. Gogo yuyu dadi kepiting KW2. Piting lah kuning ya. Iki kan dolek sing ireng-ireng yuyu iki kok gua-gua kali ngono iku. iku ya bid'ah mukanya Nabi gak tahu gogoyuyu. Mancing ya gak tahu, ndolek iwak bandeng ya gak tahu. Kanjeng Nabi lak gurung tau rene sih. Kanjeng Nabi gurung tau mangane Pak bandeng. Dadi menene mlebu swarga kon nek mati kondo bapak ibu mukula nek mati sampean sangoni bandeng. Gaya apa damel nyugi Kanjeng Nabi, ngono ya. Ngono ya. Ngerti nek guyon ya. Tapi temenan lho ya. Coba aku dhewe gak tau mangan bandeng rek. Aku wong melarat kecil. Dadi aku iki seneng aku wader. Tok iki. Wader paling pol kutuk lele ku nek gadul ya gak dul. Anggitmu cebong tok aku. Ya gak nemen-nemen yo gak gadul-gadul dibadok ngono. Kok sise waler. Ya gak rek, wak nek walang ngono jek rada ya jono pait-pait ya apa ngono ya. Yo lho nek laron sedep rek. Nek akeh nek mari udan iku laron akeh iku wis dalan kon nggo kolam apa ember karo iku laron iku wis gorengen nah wis dikepek ya pek laron ana ya. Berarti kon produser pek. Jadi anak-anakku sekalian, kita itu selalu punya sesepuh masa silam, mbah-mbah yang bisa menjadi teladan kita. Saiki sing kok teladane teko Sarip iku kira-kira apane, Rek? Bekti karo wong tuane, cinta karo wong musta'afin atau du'afa ya toh, ngono ya. Wani, Pak. Yo, kendel. Dadi Sarip iku maling celoring, Rek, jenenge, Rek. Celoring iku ngene. Kon ana omahe wong ngasih tutupan kaya wong iki ana sinar sidik ngene metu teko kaca ngono ya. Kon iso mlebu. Jangan kok mulai kau ni jajalan ya. Boleh omah, sing wis tutupan tapi ono damar sinar metu. Ya, iya nek karep cak dikepuk wong kene. Ya iku karep tujuanku. Jajalan jajalan. Ngono ya. Oke. Pak Lurah, ini namanya tadi siapa? Namanya? Sarif, Mbak Sarif. Eh? Mugeni. Mugeni kuwi artine apa, Rek? Orang yang di bikin kaya oleh Allah, meninggal berlamin, kaya kemiskinan, gak temenan deh, muka-muka kan, mbuh sugi apa, paling gak sugi hati ya, sugi kebijaksanaan, sugi kesabaran, ngono ya, ya. Oke, Pak Lurah iki ayo dikai, sampean kai kupuk situ iki, mugeni iki, kalau duit. Duit. Nggih, sak karep sampean pira? Kami di bapake, Pak. Nambah bapake. Oh, bapake urun. Pak Lurah dipakaikan di gekno. Dibayar. Kalau anakku wis nganggo kupul dadi rene nduk le cung. Wis dikai? Wis. Meneh gelem. Ojo gelem ngawur. Anakmu dhewe. Jenenge sapa iki, Mang? Heh? Aska. Aska itu ya pire. Aska itu orang yang selalu menjadi lebih mulia. Zaki Aska. Kon lu coba saiki iki kananku ya. Iki kiwaku ya. Ayo bernyanyi judulnya Aska ya. Sabalkan ya. Alhamdulillah ya Rek. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Meneh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Bareng. Aska salati wa salami li rasulih. Si, ayo sing temenan nganggo nada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Syukru. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Aska salati Rasulillah, aska salatim ini Kanjeng Nabi ya rek ya. Mesti kon disawuri syafaat. Sampai di omah-omahmu ini, di genteng-genteng, di sumur-sumurmu ya. Ini ya rek ya. Pas kon turu ae dipijet ning nggo syafaat monggo ya. Tapi ternyata jin. Monggo. Eh Bapak ya syafaat kabeh ya. Karena kita memuji Rasulullah, Rasulullah memuji kita, Allah seneng delok kita saling memuji dan menghargai satu sama lain ya. Oke. Matur nuwun Mas Islami. Saya kita terus merek, mari ngomong Syarif. Nek Syarif iku biasane apa rek? Gelar Syarif iku apa? Sopo hero oleh status mana iki? Sopo sing ngerti gelar Syarif iku apa? Ya. Ya. Berdiri Mas. Ya. Sampai numu imik tak yang gitu sing krungu sapa? Muangap uombo tapi umik-umik. Ayo Mas, Syarif itu. Syarif niku keturunane Kanjeng Nabi saking Sayyidina Husain apa? Hasan. Nggih, Hasan. Nek turunane Kanjeng turunane Sayyidina Husain Sayyid. Dadi mang lak awale selawat akeh Kubah Madin ya. Tadi urutane Muhammad, Ali, Hasan, Husain. Iku biasanya wong Syiah singun, tapi kita ndak Syiah. Kita ini si, bukan Syiah tapi si B, si C, si D ini ya. Ya. Itu bukan soal Syiah dan Sunni, itu kita kan harus punya jalur deh. Saya kira jalur nang Kanjeng Nabi itu nasab atau sanad. Sing ancene putune Kanjeng Nabi langsung yaitu itu Fatimah sapa? Fatimah, Ali, terus Hasan dan Husain makanya. Ya ini wa benayil Husaini wal Hasan. Kau nak kan jodoh Syiah? Sengarannya aku Syiah sopo jenengku ki Bambang Cib. Mana ya, ya. Jadi kau nak dilolor nawang tenang aje. Sugio sabar kaya mungkin ni kilo. Mana ya. Kesa iki berikutnya ni rek. Iki lah ruat desa pak. Ruat. Aku takon sih, sopo sing iso sing tau krungu karo sing sedikit bisa menjelaskan kalimatnya Kanjeng Sunan Kalijaga yang sangat terkenal. Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ayo sopo sing iso. Ayo rek. Masuk gak iso rek. Konek ayo alhamdulillah ya Allah. Aku gak njaluk lho bolak-balik ono ae karo rokok ngawur ae. Oh Salim. Rokok, Pak. Ngirangi tak pengen njaluk rokok. Njaluk rokok. Jane ya gak apa-apa. Cuman aku mikir tak gak tak karepku. Ora ya. Ayo sapa sing sare? Sastra Jendro Hayuningrat. Silakan. Pangruwating Diyu. Ini hubungannya sama ruat desa kita. Monggo. Monggo, belakang. Belakang. Gimana? Masih jalan. Masih jalan. Jadi Sunan Kalijaga itu kalau bisa mbok golek-golek bahan untuk mempelajari karena dari beliau itu ilmu hikmah semua. Ilmu sing wis dadi, sing wis netes, wis dadi ibaratnya wah iku wis nek teleku senggreng, gitu ya. Senggreng ya. Dadi ibarat permata itu sudah mutiara. Ya, ibarat logam itu sudah emas, benar ya. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu prinsip dan filosofi yang luar biasa dari Kanjeng Sunan Sahid Walianom Kalijaga. Kenapa Walianom? Karena beliau yang termuda di antara wali songo kabeh, ngono ya. Neng ngono sambil kon browsing. Kalau sampean ngerti browsing ya. Aku kuatir gak ngerti ya. Googling apa rek? Nek biyen ogleng kuwi ya. Biyen iku nek trek buku banek nek ngurimna kudu diwogleng ngene ya. Dadi kon saiki nganggo trek bebu ya. Eh? Ayo maju. Maju ayo balapan. Pasar Bikul Khairat. Nanti. Cek udah lah. Wong nurun nih pamer tadi. Tapi sekarang apa bos timbangan gak rublas ya, ayo. Ayo, monggo. Mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan re, engkau re. Artinya Astrid. Perkenalkan nama saya Mas Sambu Danu. Danu Mbak, Danu Nobrianto Diarjo saking Surabaya. Artine enggak niki lho, Pak. Artine Astro Jandro Ayuningrat, artine ilmu rahasia dunia. Jandro. Ilmu rahasia dunia atau alam semesta yang dirahasiakan atau berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya terus pangruwating diu. Bener nggih, Bang? Eh? Bener nggih, Bang? Iku Sastra Jendro Hayu Ningrat. Nggih. Ningrat itu alam semesta, hayu itu keindahan. Sastra Jendro itu usaha untuk mengapresiasi, untuk menghargai, menghormati, nguri-uri keindahan alam semesta. Alam semesta itu bahasa Arab ya, al-alamin. Nek di barat sekarang ada yang namanya multiverse atau alam paralel. Jadi sing jenenge Zaki iki kamek situ. Ndik kono ana bumi meneh ana Zaki meneh. Ndik kono ya ana awakmu meneh ndik kono. Jadi ada menurut ilmuwan itu ada banyak bumi, banyak alam semesta yang Al-Qur'an menyebutnya al-alamin. Jadi kan tidak pernah ada alhamdulillahirabbil alam tapi alhamdulillahirabbil alam. Jadi alam itu sangat banyak, tidak terbatas dan berkembang terus sampai kapanpun. Dan itu tidak mustahil karena Allah Maha Maha lebih besar terus menerus. Allah itu ndak menengcep ngene iki akbar gak. Akbar itu artinya tambah suwe, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Jadi menurut pandangan kita terhadap Allah itu tambah suwe, tambah gede, ngurusi sembuh warang iso. Tambah lama Allah itu tambah akbar-akbar. Jadi Allah akbar artinya Allah yang selalu Maha lebih besar. Lebihnya, lebih besarnya itu dipandang dari pandangan kita dari sempit meluas, meluas, meluas ngono ya. Bener ya, pangruwating diyu itu artinya padha karo sing kok lakone bengi iki rek. Pokoke sing api-api diklumpukno karo dikembangno, sing elek-elek dibuak. Ngono ya. Pangruwating diyu itu artinya membuang segala yang buruk. Jadi merti desa atau ruwat desa itu adalah mengumpulkan dan menghimpun dan mencatati dan mengembangkan semua yang baik-baik dan membuang, menyisihkan atau menguburkan bahkan yang buruk-buruk. Yang baik-baik itu contohnya apa? Sing di desa kene iki sing api-api apa? Api iku yo menungsone yo lakuane yo to. Yo termasuk alamnya. Sing bongkeng-bongkeng keilangi. Di tanaman itu dibikin kreatif supaya dia menjadi lebih subur. Cara nandur pari zaman mbahmu kalau saya wis gak iso nandur pari kayak zaman mbahmu pian. Kalau kamu bikin hidrolik padi itu cukup satu batang padi kon aku takon nek kon bikin ana tandur lah karek. Nek tandur itu biasa pirang-pirang batang padi. Tandur itu cukup sitok engko dadi petang puluh loro. Sitok-sitok aja sak ombyok. Nek sak ombyok-ombyok engko dhek royokan gizi, royokan nutrisi maka dia nanti berkembangnya menjadi tidak maksimal. Nek kepingin maksimal sitok. Ya, nek tandur itu. Setiap nanti akan dikembangkan dalam alam menjadi 42. Makanya alhamdulillahirabbil alamin itu alam toh ngono ya. Oke. Ya napa lurah niki dikek ya. Sawe sakno ya wis. Sekadung maju. Segagae koyo ngono. Kale apa-apa. Loh. Sampean pun arahe kon teko enake dhewe ae kon. Ayo sampean dulu. Dulu deh. Aku gak melon kayak dhewe lho. Tapi aku sanate. Lah iya ta gak? Aku sanate. Mergo aku terus kon dikai dhuwit. Aku mah gak njaluk bapak lho ya. kayak kayak dia lah kan ya. Jadi kan kok di omah Al-Fatihah pindu ya. Kayak beliau kalau aku ya. Tapi saat durungnya itu, saat Al-Fatihah saya kayak Kanjeng Nabi, kalau mbah-mbahmu, bapak-bapakmu itu ya. Itu ya. Matur sembah nuwun nggih, Mbah. Bentino lo ya. Nggih. Ben sembahyang lo Al-Fatihah lo ya. Nggih. Awas kon gak. Kon nek gak langsung anu kon apa jenenge dijilen gak enak ngene iki. Iya kan begitu lali Al-Fatihah ketemu. Awas kan ya. Aku ngene iki karena cinta lo ya. Aku iki duduk ilmu, duduk pelajaran iki cinta ya. Karena nomor satu itu nomor satu dengan Allah, dengan alam semesta, dengan semua makhluk, nomor satu adalah bercinta. Bercinta jangan dipersit menjadi doli ya. Cinta itu adalah bersambungnya hati dengan hati secara tulus, gitu ya. Nanti nomor satu kan Mas Helmi pamay ya apa? May, yang cinta kepada barang siapa cinta kepada Allah. Oh. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Itu kalimatnya siapa Mas Helmi? Kalimatnya Allah untuk diucapkan ucapkan nggih. Kepada... Ya Quran niku gak mek Allah ngomong, Allah murui Kanjeng Nabi ta murui awakmu. Allah murui Mat Muhammad ngomong nang arek-arek. Ing rek ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum. Ngono rek, dadi ayat Quran itu macam-macam ono sing Allah menjadi orang pihak pertama, Allah menjadi orang pihak kedua, Allah menjadi pihak ketiga. Nek maca Quran sing teliti kon. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, apal sih? Iki itu dungane sapa iku? Dungane Allah diwurukna nang awakmu, dudu awakmu ngarang. Lan dungane ojo ngarang dhewe nek iso, carilah doa-doa dari Al-Qur'an itu yang kamu ucapkan. Saya tak kasih contoh misalnya subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Allah pihak keberapa? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari. Allah pihak keberapa? Allah aku dia apa? Aku engkau apa dia? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Allah pihak keberapa? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang, berarti orang keberapa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya. Berarti Allah fiak keberapa? Piye to arek iki? Kene biyen sekolah bayar duit ta ya, Pak. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maha terpuji Pak Lurah yang membagi uang 100-100. Orang keberapa? Nek disebut Pak Lurah itu berarti orang ketiga, Dul. Nek orang kedua panjenengan atau engkau, nek orang pertama aku. Masuk ngene gak iso arek-arek iki. Arek-arek iki opo? Bayar ciplukan sampeyan. Cemburu-muring ya rek ya. Bujon rek. Terus ngajate hel. Alladzi barokna haulahu. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Awal tadi kan Allah pihak ketiga karena dia menyebut dirinya Subhanalladzi asra, Allah yang memperjalankan. Kalau dia pihak pertama, usri. Atau kalau pihak kedua, yasra. Apa? Ya. Kalau pihak ketiga, asra. Jadi Allah pihak ketiga yang memperjalankan. Jadi ngerti orang ketiga tuh, saya, kamu, dia. Ya. Terus no. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwassami'ul. Innahu alladzi barokna sih. Alladzi barokna haulahu yang telah memberikan telah kami berkahi sekelilingnya. Alladzi barokna nanti dari kan kami itu yang kami berkahi lo. Mang orang ketiga saiki orang kedua orang pertama. Alladzi barokna haulahu linuryahu min ayatina orang pertama lagi. Innahu wasami'ul basir. Terus orang ketiga lagi innahu. Nek konsisten pihak pertama itu kan subhanalladzi subhani dan kita terus manunu alladzi barokna haulahu linu min aida inni wa sami'ul basir anu gitu nih. Iki gak Allah enggak ada kalimat iki aneh-aneh ngene iku. Mari pihak pertama terus pihak ketiga terus pihak pertama dan perhatikan di Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pihak keberapa? Sing iki sing muruki kon ngomong bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Kan nek dhewe pihak pertama kan bismi ngono rek. Itu di Quran variasinya luar biasa. Pratekno kiye-kiye gak tau jelasno iku to. Kamu dikon ngapalno ngono tok hifdzul Quran ae gak tau memahami ngono ya. Jadi Allah itu meletakkan diri dengan penuh kemesraan, kadang-kadang dari koncomu, kadang-kadang dari lawan bicaramu, kadang-kadang dari awakmu. Ngono lho. Allah berempati setelah dia adalah dirimu, ngono ya. Nek ngerti psikologi ngono iku rek ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allah ya keberapa? Ketiga. Ar-Rahman Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing ngomong iyyaka iku sapa? Iyyaka na'budu apa artinya? Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku berbakti. Sing ngomong sapa iku? Masya Allah. Sing ngomong manusia berarti Allah ya keberapa? Kedua, iyyaka. Ya. Jadi Al-Fatihah macam-macam. Itu eling-elingin kan. Kamu akan punya penghayatan yang lebih mendalam kalau kamu mau tartil atau tertib atau teliti memperhatikan itu semua. Apa meneh? Terus iya kan dina siratal mustaqim sing ngomong masuk Gusti Allah. Masuk Gusti Allah ngomong, "Ya Allah, berilah aku jalan yang lurus." Gusti Allah ngomong dhewe kaya wong gendeng. Sing ngomong sapa? Awakmu diwuruhi Gusti Allah ngomong iya apa? Ihdina siratal mustaqim. Terus baru penjelasan netral siratal ladina namta alaihim wadil maghdubi alaihim waladolin. Ini ya, tadi ada berapa posisi Allah? Tiga. Ya, ini ya, ada beberapa posisi Allah. Itu di semua Quran kayak gitu. Kita nolak, kan luwe asik kan, luwe nyeneng no iku, nek kan gelem ngiling-ngiling iku. Jadi Allah itu maha mesra, ya. Mulane guyon kok ngene iki aku seneng mergo pokoke guyon seneng-seneng angger Gusti Allah ya seneng delok guyonmu ngono ya. Jangan senang-senang ya Allah ndak senang contohnya. Mendem. Nek mendem. Kuwi bedane mendem karo mendem. Mendem iku apa rek? Yen ana wong mati dipendem. Masuk orang mati digawe mendem. Nah, gitu gini. Arek-arek iki ngawur aja. Ya. Wis mati digawe mendem. Digawe apa iku? Kiu. Kiu campur arak, campur uyuh nulis sama itu. Ngono ya. Jadi kan saiki kebuka ya bahwa Quran itu posisi Allah macam-macam dan kamu akan lebih asyik membaca Al-Quran kalau kamu membayangkan pemihan apa namanya dialog-dialognya itu kabeh kul a'udzu birabbin nas itu kan sing cocok ngomongku Gusti Allah apa awakmu kul sing ngomong kul sapa Allah rek omongno ngomongo ndungo a'udzu birabbin aku sing ngomong awake dhewe kule Gusti Allah lagi eling kan tak gak tau eling kan pokoknya apal ngono tok ayah. Nek kok iku nek kok teliti nek kok pondok-pondok akan lebih mengasihkan dan lebih penuh kemesraan karena Allah itu kadang dik kene kadang dik kene kadang dik kene kadang dik kene misalnya makanya ada la ilaha illahua. Coba kana don. Is. Bagi telu. Iki mesti san sinau karo praktek ya, Pak ya. Jadi itu kok ini jadi ini kira-kira 3 meter ke kanan. Ya. Di sana kelompok 1 apa Pak? Pak Lurah. Jajan sing ndek kene sing populer ngono apa? Jemblem ning Jombang yo ono. Nggih, wis gak apa-apa. Jemblem ora apa-apa. Jemblem. Jemblem nggih. Tengah. Tengah. Gendelut. Gendelut rek ya. Sing rondo-rondo kono gak apa. Rondo royal kene. Iya. Oke, kita la ilaha illa huwa la ilaha illa anta la ilaha illa ana. Iya. Tapi ojo dadi salah paham ya. Ana itu dudu awakmu. kita mengidentifikasi bahwa seluruh yang berlangsung di badan kita itu kalau tidak ada Allah tidak akan terjadi, betul ya. Jadi seolah-olah Allah itu kita, bahwa bukan. Jadi tidak secara fisik kita adalah Allah, tapi seluruh pekerjaan ususmu bisa bagi-bagi. Bayangkan saya kon mangan kari mangan, ngelek kari ngelek, ngerakoti kari ngerakoti, terus dibagi oleh sistem tubuh kita ciptaan Allah ya. Ono sing dadi gizi, nutrisi apa kalori, ono sing dadi daging, terus ono sing terakhir dadi aek. Nek kon dhewe sing bagi sedekah, takono kepala rumah sakit. Pak sakit sing sampean bagi-bagi panganan menungso sing kados Gusti Allah ndamel kan sing iso, sak dunya kan sing iso, sak alam semesta kan sing Allah tok sing iso bagi-bagi. Nek kon kok keliru malah muta-muta taek kan kok. Cok salah saluran ya. Wah, taek men. Ya tak arek. Jadi saya itu hanya ingin menggambarkan awakmu itu harus serajin mungkin menemukan ketakjuban kepada Allah. Mosok kon gak takjub? Mosok kon gak kagum rek? Ono angin melaku iku ya apa ceritane? Disebul karo sapa? Kok iso melaku iku lho. Bumi iki lak gak ono gantungane, gak ono taline, gak ono cagake to. Kok iso lho menengcep ngene iki lho. Terus iku nek diobane titik ngene kan wis horek titik ngene wis matek kabeh kan ya. Kamek tsunami tok wis anu wis rengat-rengat karo niku. Dadi nek Gusti Allah gak kiamat iku gampang. Daya tarik bumi dikurangi satu digit tok wis engko bumimu katut nang bulan katut nang srengenge pecah-pecah karo anu. Dadi wa kana dzalika 'alallahi yasira. Itu semua bagi Allah sangat mudah. Mulane karo Gusti Allah iku sing idek karo sing ngalem ya. Sing ngalem ngerti ya. Kon nyambut gawe setengah mati kok rewangi sampai lembur karo kadang-kadang kesosop-sosop barang Pak motor ya. Terus gajine gak munggah-munggah. Ngalem nang Gusti Allah. Kulo ngijeni kulo nggih ikhlas gaji sampean tapi nggih pun kebajutan ngono ya. Nggih sampean tambah titik ngono lho. Aku iki saleh tau rek, aku iki kendaraan iki ditabrak bis mbek Nganjuk, dalan kersane Nganjuk. Terus tak seret nang Jombang bise tak tumpaki terus tak sentak-sentak ya melok nang Jombang kon. Ngawur kon nabrak teko mburi. Tutuk Jombang tak jerenang sama cacakku, tak kon keimangan. Jadi gak tak antemi tapi tak malah tak jejak sarapan. Terus tak jejak nang bengkel, sampe nang jawab tambah tenggit, nang jawab. Nang bengkel terus, waktu itu kira-kira 30 tahun yang lalu ya. Biaya perbaikan mobilku ditabrak teko mburi ringsek, itu mek 850.000. Aku juga ganti duit, aku tak ngerti, sampe sakit nih bayari. Ini kula njaluk tolong perusahaan kula. Akhirnya tak telepon nang pimpinan perusahaan ini. Akhirnya beres bahwa itu akan dibayar. Kira-kira 3 minggu jadi, terus aku di Jakarta. Pas tanggal itu saya janji akan datang untuk mengambil mobil bersama supirnya. Dan aku janji bahwa itu duitnya begitu. Dia harus ngekeknya duit. Nang bengkel tak gantiannya walau ngantus saya. Pas aku di Jakarta, terus nang bandara, tapi gak bisa tuku tiket. Nang Surabaya, nang Juanda. Terus aku diparani wong wedok tak nun nggih. Sampeyan melok kula, aku diseret nang idek WC iko, terus dhek njupuk dhuwit ndek tasih dilebokno sakku. Kok kuandul ngene set. Selamat berjuang ya. Waduh ternyata dhek pejuang. Terus wah aku seneng berarti ya kalau dhuwit iso ngekeki supire ya. Aku nang Jombang gak tak buka, Dik. Kayak remi kalau rek. Gak titik, tadi aku nang Jombang mau buka kamar mandi kayak tak buka gak titik kan lagi. Apa jenenge rek ngene? Melirik nek di Jogja diutut. Gak titik. Jumlahe 850 pas. Sebagaimana yang harus saya kasihkan kepada supnya. Dan aku sambat nang Gusti Allah. Gusti Allah sampean njembon teman-teman pokoknya. Di sampean luwi 50 tak napa. Kami minta bis ngoten. Gak apa-apa rek manja ngono iku aja anggar aja celutak, aja nranyak, aja too much, jangan terlalu apa nranyak jenenge apa Jawa Timur ya. Apa jenenge Jawa Timur? Ngelamak aja ngelamak ya. Nek manja-manja biasa gak masalah. Ya manja sekedarnya. Ya itu sing apa ono Gusti Allah gak digawe manja ya. Manja kok niku karo Gusti Allah. Kula niki Gusti pun nyambut gawe lumayan. Kulon iki pentinten nggih pun berai oleh kula ndamel rambut nggih pun lumayan. Klambi kula nggih pun kula tuku-tuku ten mall-mall nika. Bojo ci angel ya oleh. Terus ngene, ya Allah nggih pun ngoten ta sampean niku. Mumpun kebajut po. Masuk sampean mboten kagem kula. Niki lho mosok ngoyah-ngoyah po. Ya ojo ngono rek, ojo ngono, ojo terus ngono temen kan kok ya. Sing terakhir mah gak usah ya. Ngerti ya, jadi mam Bismillahirrahmanirrahim. Rek sing seragam ya. La ilaha apa? La ilaha illahu. La ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Gantian kemudian nanti bersama. Oke, sebelah sini ya, bareng-bareng. La ilaha illa huwa. Termasuk sini, sekali lagi, monggo. La ilaha illa huwa. Sekali lagi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Oke. Sekarang kita urut. Siap. Semangat ya. Apa jemblem ya? Jemblem semangat semuanya ya. Oke. 1 2 3. La ilaha illa anta. La ilaha illa. Yuk. La ilaha illa huwa. Sebelah sini semangat. La ilaha illa anta. La ilaha illa. Sekali lagi. La ilaha illa anta. La ilaha illa. Iya. Oke. Saya aku jarak lurum Zaki. Maju kene ngadeg wong loro karo awakmu ngadeg ini ya nek ngadeg gak iso ngadeg tekan iki gua kaya koyo ngono gak iso ngadeg ya saudara nek la ilaha illahu iku posisimu ya apa ya antar gua nek gua iku posisimu ya apa lho iki di antara kalian ngene DWE, nek iki DWE iki berarti DE nggone ndek ndi? Nek kon wis nek kon awakmu depan ya. Nek ana. Nek hua berarti lak situ ngadep terus situ karo Allah. DE iki lho rek ngono ya. Iya mosok ngono gak rukun iku. Iki yo warik loro cacat karo iki ngono gak wis sing iki gak iso ngadeg pisan. Oke. Yes, matur nuwun. Saiki sing hadiah ya. Hadiah. Bayang nanti maknya iki lho. Oh iya. Kae iso ngadeg kae hadiah. Apa meneh pinter ngadeg. Bondo hua 1000. Bondo hua 1000. Oh jadi dengki aja iri ya. Ini ada pesan dari panitia bahwa yang akan membakar semua kebaikanmu adalah hasad atau iri atau dengki, ojo iri karo dengki ya, ojo iri ojo dengki, pokoknya bisa Gusti Allah membagi dengan sangat adil, ini ya, iya. Rezekimu adalah gurung oleh, rezekimu wis oleh, enak di wis tak gurung, enak durung jadi so ada kemungkinan 200, 300, tak mana, iki wis pasti mek 100 kali apa kan, jadi tepat di konta kon, iya, kon iso 200, iso 300, iso gak blas. Jadi rezeki itu sangat luas. Dapat itu kadang rezeki, tidak dapat kadang rezeki. Kekayaan itu bisa rezeki, bisa cobaan, bisa hukuman. Kemiskinan juga bisa hukuman, bisa cobaan, bisa rezeki juga. Kon duit paling pol 10.000 misalnya ya. Itu alhamdulillah. Dimana kon duit 1 juta bendino, gak iso ngerasa apa-apa kon. Nek 10.000 lho masalah tuku mek sego. Sego goreng larang rek. Sego empok lho enak to. Nek dhuwitmu 10.000, nek dhuwitmu 1 juta gak enak ya ta gak. Masih sate kupang gak enak ya. Ngono ya. Dadi akeh di lebih rezeki mana sat 10.000 atau 1 juta? Se iku jenis sinawang-sinawang ya, jenis sawang-sinawang. Didelok se ya, didelok se. Ya. Makanya nek kon 10.000 sikapmu berbeda supaya dia menjadi rezeki, nek duitmu 1 juta, sikapmu harus tepat supaya 1 juta itu menjadi rezeki, ngono ya. Jadi masalahnya bukan jumlah uang, masalahnya adalah atimu ya apa, pikiranmu ya apa, ngono ya. Ngerti ya? Bojomu ayu, guru mesti rezeki, bojomu elek, guru mesti cobaan. Bojomu elek, malah untung mergo gak dirubung semut. Ini bojomu manis. Dirubung semut. Saking manis, ya diabet gitu ya. Jadi kabengku sawang sinawang gitu. Ya dirubung tanggane bisa. Terus kok rebut meneh. Akhirnya kok rotot-rotot orang lorong ini. Oke, Don, mesisan Don. Mesisan aku njaluk lirilir nadane wae. Ya. Mas Watu, grupnya tetep apa? Nia Yulia ya, tetep jemblem. Apa yang mare? Jemblem. Jemblem? Gendelo. Kira-kira Brubi. Wah, Brubi utawa Nogosari padha. Nogosari iki sami. Apa ini tadi? Nogosari. Nogosari, Nogosari. Oke. Mas Imam. Nggih. Di Gendelo. Gendelo. Ya, Gendelot, Mas Islam, Jemblem, Jemblem, ya, ya, oke, Mas Is, ya. Yang Jemblem diajari dulu, okay. Ya Toibah, oh ya Toibah, minta okay. Ada, hafal ya Toibah enggak, bang ya, bareng-bareng, coba nanti ada perubahan sedikit, ada tambahan sedikit, ya Toibah, ya Toibah, ya Dawal Ayana. Istaghalik walhawa nadana walhawa. Oke, okay. Walhawanya dua kali biar nanti walhawa walhawa nadana. Mas Islami, supaya yang di belakang berpartisipasi tunjukkan dengan flashmu. Nek jenis suara cukup nek kono gak krungu suarane. Iya, yang di belakang pakai flash. Ini ya. Flash, Mas. Halo teman-teman yang di belakang. Iya. Ya. Iya, wah banyak ya. Kalau enggak ada flash ya gowo Petromax. Angel. Coba sekali lagi ya. Ya. Sekali lagi enggak? Tua gapat. Ya Toiba. Ya Toiba. Ya Tawal Ayana Istagrali. Walhawa nadana Gendelo sholat. Sip, paham gak? Sip, belum paham gak? Sip, jemblem. Coba Mas, gendelot Mas. Gendelot. Siap gak? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Sekali lagi banter re sholatu banter salamullah ala Sebentar. Ya, sebentar. Ini kayaknya nada dasarnya kurang dulu. Ya. Jadi lemes. Kurang, ya, mas. Lepas. Jadi rasanya lemas. Coba ditinggikan lagi. Ditinggikan Mas. Hah? Ya Toiba, ya Toiba, ya Toiba. Coba ke, ya belum saya lagi. Kepat. Ya Toiba, ya Toiba. Nogosari siap ya, Nogosari. Back, ya. Siap ya. Lir ya, kita lir. bareng yo. Basari Leri le Leri le Tandure vos Jambu Sip. Saiki muni berdasarkan sing duting ya. Duting. Di dimanapun Anda harus tetap konsentrasi dengan lagunya masing-masing. Begitu gak dituting kon menengcep sing dituting bengok ngono ya. Yang tidak ojo koyo ojo meso. Terus cok cok cok cok ngono ya. Bandem ngono. Yo. Paham ya? Paham ya? Don, Don. Don, di tengah Don. Don. Yang komando di sini supaya tidak supaya supaya paham tidak, ya, teman-teman paham ya? Supaya ada satu komando. Ya. Yeah. Oke. Okay. Kita mulai dari tengah. Yang saya tuding, yang saya tunjuk. Tuding. Bernyanyi. Yang tidak saya tunjuk, tetap bernyanyi tapi di batin. Tetap bernyanyi ya? Ya. Tetap bernyanyi tapi nanti begitu saya tunjuk langsung meneruskan lanjutannya. Paham ya? Oke, okay. Yuk dimulai yuk. Umak Umi. Tuh. Dari kedelok sih. Tuh. Wah. Tuh. Salatul. Se. Ini. Siap. Meruske mas. Orang mulai sekolah awal. Lagune dhewe. Iya. Jemblem tugasnya ya Toibah. Yeah. Kalau tidak saya tunjuk, tetap nyanyi tapi di batin. Begitu saya tunjuk, bunyi. Jadi tetap menyanyi. Meneruskan. Meneruskan. Ya. Oke, semuanya udah paham? Ojo tetap menyanyi awal. Ya. Tetap menyanyi tapi terus no. Umak Umi di batin. Yuk, mari yuk. Dari Jemblem sih. Tuh. Wah. Tuh. Wah. Tuh. Ya Toi. Salamu alaikum. itu namanya tadbir atau organisasi. Jadi Mas Yo tugasnya macam-macam, tapi pada saatnya setiap kelompok atau setiap orang mengerti apa yang harus dilakukannya. Upomo gak ono pemimpin gak masalah mbeko rakyat stop kabeh. Ngono ya. Makanya Hari Pahlawan itu terjadinya di Surabaya mergo anjane areke Pak Tepak kayak ngene iki ya, gitu ya. Kecuali sing gak tepak. Ya. Tapi lumayan, jadi begitu pindah awakmu tetap apal, pindah tetap apal ngono ya. Anak-anakku semua, Indonesia ini macam-macam tapi mereka beralamat di tempat-tempat yang ada yang menguntungkan dan yang tidak. Kontakkan Dani ya. Jumlah rupiah seluruh Indonesia yang dicetak itu 84% ada di Jakarta tok. Dan di Jakarta kon turu tok soal duit. Tapi di kene 16% dibagi sa Indonesia sisanya yang dari Jakarta. Jadi iki mang termasuk sing 84%. Enak iki gitu ya. Jadi mari kita selalu toleransi satu sama lain, ngomong satu sama lain, ikhlas satu sama lain, gak usah dengki ya. Nek kon kepingin soge ya, dadi yo Antoni Salim ta pokoke konglomerat ngono ya. Nek gak iso dadi Mambung ya anjane ya apa meneh dadi Mambung. Nek kon kepingin viral terus dadi presiden ya. Ngono ya. Jadi setiap orang tuh mendapatkan makom dan makomat yang berbeda-beda satu sama lain. Maka sawang sinawang kita harus selalu sareh, sumeleh, dan berjuang sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan jangan cemburu, jangan dengki, jangan iri satu sama lain karena memang beda-beda. Saiki kon nek kon dadi jagung pirang wulan wis panen? 6 wulan. Nek kon pari? Petang wulan, 5 wulan ya. Nek kon jati? Wit jati. Nah, saiki pari gak oleh iri nang jati, sebab jati ku masih 30 tahun kait dewasa, tapi kan hasilnya kan luar biasa dibanding pari ngono ya. Terus takon dibalik mangan jati karo jadi kita jangan iri satu sama lain ya, ketahuilah tempat masing-masing dan mari ikhlas dan berjuang di tempat masing-masing. Anjani ngunik urib. Dan gak mungkin adil dalam pengertian itu, gak mungkin. Tapi Allah membagi rezekinya secara adil dalam arti yang tidak seperti itu gitu ya. Kan selama ini kan selalu COVID rong tahun ya. Kan ono sing sampai kali rendah gak? Ono sampai ngeledan di jalan? Ono sampai lesu di pojok masjid itu gak? Gak ya. Ono air rezeki ya. Ono akhir berkatan ya. Cari nyopet-nyopet kecil sekali ini ya. Tapi pokoknya Allah kan kayak rezeki apa mono aja. Oh jelas kan di duit paling rabi ya Pak. Ada. Penggawean gurung jelas anaknya brojol meneh. Tapi tetap oleh rezeki. Mereka wong Jawa cek tetap percaya ake anak ake rezeki. Dan itu tidak salah karena Allah berjanji kepada setiap makhluknya, dia akan memberi rezeki pada siapa saja. Bahkan Allah mengetahui helai daun yang jatuh dari tangkainya dan setetes embun yang jatuh dari daun. Tidak ada satu binatang atau makhluk melata atau berdiri atau berangkang di bumi yang Allah tidak menjamin rezeki. Jadi anggil awak bertakwa, tauhid temenan, ibadah temenan, mesti oleh rezeki, mesti butuh kondi. Oleh hai gitu loh. Gitu ya. Dan selama COVID itu Indonesia paling dahsyat karena tingkat keterpaparannya sangat rendah. Jumlah sing mati ya gak akeh nemen dibanding Inggris, Spanyol, Amerika ya. Wong anjene COVID itu arek-arek dhewe. Kadang-kadang itu. Gitu? Jadi kalian tuh adalah rakyat dari negara yang oleh Allah sejak awal ditakdirkan menurut saya sebagai pusat kemakmuran dunia. Temenan iku. Jadi Indonesia pada suatu hari nek kon wis duwe pemerintah sing bener, presiden sing cerdas dan arif, Indonesia nanti tidak akan mengirim TKI TKW ke luar negeri, tapi luar negeri yang kirim pekerja-pekerja ke sini nyambut gawe awakmu bos. Dan itu terjadi tidak terlalu lama lagi kalau Anda betul-betul temenan ibadahmu, temenan apa istiqomah uripmu nurek ya. Tugas utama manusia hidup itu memaknai bedane karo kewan, karo lia-liane. Kon sejenis setan itu cemburu, dengki, iri karo awakmu. Sebab apa kon? Menungsa itu saya lele-lele, cik iso berubah dari api. Ya tak gak? nek setan dia apa-apane gak iso apik sampe kiamat ya tega. Enak ndi? Dadi kon dadi la iya. Dadi kon niku si makhluk yang paling dienakno karo Gusti Allah. Nek setan niku nek wis elek elek tok wis gak ana apike blas ya. Nek awakmu lak elek kaya apa jek iso? Apik. Masih biyen bendina nang doli. Upamane ya. Tapi kan tetap boleh taubah nasuha, tetap punya kesempatan. Makanya Rasulullah itu mengatakan dua hal yang paling penting dalam hidup manusia yang sering dilupakan manusia adalah sehat dan sempat. Sehat dan sempat. Sehat atau kaya apa gak sempat? Kaya apa kan ya? Kan suwehat tapi gak sempat rabi, terus kaya apa? Nguyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy utawa kon sempat tapi gak sehat ngoyo crut crut niku ya. Jadi nek iso bersyukur kepada Allah karena kita diberi dua hal, satu sehat dan sempat ngono ya. Nah, makanya sekarang ini aku iki suweneng temen mergo apa kira desane mare tambak yoso iki gawe acara ruat desa atau merti desa bersih desa. Ini kan ruat itu lebih mendalam daripada rawat. Jadi nek perawat itu kan di rumah sakit, nek peruat itu ya sampean kabeh iki wong sing nguri-uri kebaikan dan buak sing elek-elek gitu ya. Jadi ruat desa ini ibarat medali iki medali perak tak perunggu tak emas. Apa saja unsur yang dikandung oleh ruat desa? Aku njaluk kicake iki lucu lu. Urek. Desa ambrek ayo. Aku njaluk satu kata. Wong gawe ruat desa iku apa? Syukur. Oke. Okay. Pak Lurah. Syukur apa meneh? Rukun. Rukun. Rukun. Sik. Sik ya, enten ana Pak Lurah sik ya. Rukun guyub ya. Syukur guyub apa meneh? Makmur. Eh? Desanya bersih. Nek bahasa Indonesia, bahasa coro jani resik. Nggih. Coro Islami toharoh. Nggih. Toharoh gak mek ngresiki awakmu gawe wudu, gawe salat. Tapi desa diresiki, kelakuane diresiki, birokrasine diresiki, balai desane diresiki, Pak Lurah diresiki nek tor. Nek resik ya kuwasan sampai bundas ngono kae. Jadi syukur, rukun, guyub padha rek ya. Loro nomor 3 resik atau toharoh. Membersihkan semuanya. Dan itu saya tanya, nek ibarat olahraga iku ikon iku desa iki oleh medali perunggu ta perak ta emas? Emas toh. Aku takon wis tau ana ruwat negara? Berarti negara kita tuh ndak pernah bersyukur, ndak bisa rukun, ndak pernah guyub, ndak pernah resik. Mulane somba sambu ya. Ya ta gak? Nah, jadi malam ini diresmikan oleh para malaikat insya Allah bahwa desa Tambak Oso mendapat medali emas di alam semesta. Sebab iki kudune tugasnya negara, kudune ono rek setiap 17-an tanggal pira pokoknya ono ruwat negara. Sampeyan lho, negara iku lak ngentekno sembarang to. Tambang tek satya. Ayo yo tambang yo minyak barang. Masuk ono tambang dasmu. Ya, alasin tek, kayu-kayu entek, isi bumi atau tambang entek, gitu. Duit rakyat entek, ono perwira polisi duit sampai 8,2 triliun. Kon tahu ndelok kon? Ndelok tek lah gurung tahu kon. Aku yakin kon 1 miliar gitu tahu nontok. Kan ndelok dapuramu kayak ngono kuwi. Gak mungkin kan tahu roh duit 1 miliar. Nek Walura mungkin kadang-kadang ngerung ngelirik-ngelirik di kantor kecamatan. Tapi lah gak rata-rata ojo menekon, aku gak tahu ndelok duit 1 miliar tuh gak tahu aku. Gak tahu aku. Gak tahu. Lagi ono perwira polisi kok sampai 8 triliun itu piro sih, Rek? 1 triliun itu 1000 miliar. Jumlahnya gak ada sih, Pak. Jumlahnya kok roh. Nek 1000 piro? 1 juta. Nek 1000 juta? 1000 miliar. bongkot lah gak kan ya. Krungu tok es keseper kan ya. Nah ngono iku ya apa koyo ngono iku. Terus tentara nasibe ya apa angkatan laut, angkatan darat sak pitute ya apa. Pak Lurai gajine piro Pak Lurai? Katak-katakan iki, Pak. Ya sakake-ake dhewe Pak Lurai jake. Mulane sampean sinau meguru nang apa? Sarip. Sarip ngawur. Meguru nang Sarip nang Jakarta bobolen omahe sambung oh. Ngono. Ngono ya? Bedil, Pak. Kira he. Ya dibedil sik. Ngene. Jadi ngerti ya, jadi Indonesia ini memang tidak pernah merti desa, tidak pernah merti negoro, tidak pernah ruwat negoro. Dan itu luar biasa. Jadi medali apa Indonesia ini? Medali ya Pak. Nek. Harapan tiga. Bapak penyisian lagi gak lulus. Ojo mana kok bapak penyisian. Bapak penyisian lu gak lulus ya. Tambah oso ini medali emas Pak. Mungkin lebih dari emas, mergo liyane gak nek sing gawe. Pak Oso ini platinum ya, platinum. Sampai nol platinum, sampai rupanya sampai kau platinum. Mutiara. Mutiara, yakut ya. Anak sing apal kalimat Muhammadun Basharun. Walaisakal Basari, ayo majukan. Aki aki, mikrofonnya aki. Aku kepingin arek-arek tambah Oso sing pinter ngaji. Sing dilagokno sing enak ana karo awakmu. Awakmu iki. Mam tolong. Ayo. Kon nek engko njoleki lagune yo. Muhammadun basyarun. Wa laisa kal basyari bal huwa yaqut. Wa nahnu jami'an والناس جميعا كالحجر. Wah. Rongatus. Iya sih. Tenang. Ayo diteruskan. Songkok. Karo gila. Sampeyan kaya sampeyan rombes. Rombes. Ya awakmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Jaluk ke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Ya. Sakarepmu kalimat apa sakarepmu? Awan-awan nangan dengklik ya gak apa-apa sakarepmu. Ayo sakarepmu ayo. Pokoke ikhlas nang Kanjeng Nabi kan nang Allah ngono ya, tenang ae rek ya. Ayo. Tapi mboten dilagokno, Bang. Terus puisi. Aku ini binatang jalan. Kaya apa? Sakarepmu wis ayo wis. Tapi yo nek oleh mek 100 yo jam remuring. Yo. Bal huwa kal basari. Salah kalimatnya he. Walaisa kal basari. Bal huwa kal yakuti baidal hajari. Oke rek. Sing mergo dinyek iso oleh tambahan duit. Karena orang yang madzlum itu harus sayang. Itu enggak ya. Saya aku njaluk sak selawat engko diselani Zaki karo sapa? Fakir. Supaya kabeh sing duwe problem karo Gusti Allah ditolong. Ya. Supaya Kanjeng Nabi sakno karo nasibmu. Amin. Terus didongakno nang Gusti Allah cek awakmu disayang Allah, dilancarno ekonomine, diamanno keluargane, dirukunno sak tangga-tanggane dan ditolong sak negarane. Ngono ya. Njaluk ya Allah ya Azim aja. Fakih sama Mas sama Mbak Nia ya. Apa rek ya? Ya Allah ya Adim ya. Thank you. bukan duduk solawat tapi dungo. Ya Allah, kami semua bangsa Indonesia sedang ditindih, ditimpa atau dikepung oleh masalah-masalah yang sangat berat. Ya. Tapi semua masalah berat itu akan menjadi ringan apabila kami mendekati dan mengucapkan kebesaran namamu. Kan pas maian ini kayak gak apa-apa, kayak kan di problem yang guyang, guyut, ngengesan ya. Tapi engko kon mulai kroso, ternyata abot lah ngono ya. Ya. Mari ngono maian meneh seneng meneh, terus mulai meneh kroso meneh. Pada dasarnya kita sedang mengalami masalah yang sangat berat sebagai bangsa maupun sebagai negara, dan itu semua karena kita sendiri yang salah. Jadi ada banyak sekali kesalahan sejarah, kesalahan langkah, kesalahan era-era, kesalahan pemerintahan, kesalahan manajemen dan seterusnya. Oleh karena suatu hari aku ingin jaluk nang Gusti Allah, mene-mene ono presiden rek yang tidak kita sangka-sangka. Sing langkah pertama adalah ngajak wong sak Indonesia melalui agamanya masing-masing untuk bersyukur kepada Allah khusus pada suatu malam. Mari ngono kait ngejak rembuk apa sing kurang, apa sing iso didandani, apa sing kudu ditingkatkan di rembuk bareng ya dengan satuan-satuan dan struktur manajemen yang ada sebagai sebuah negara. Terus mari ngono kait melaku bareng-bareng gitu ya. Tapi wis ono persatuan hati dulu seluruh Indonesia. Jadi kita butuh pemimpin Indonesia sing betul-betul mampu menyangga dan mempelopori persatuan-kesatuan. Tauhid bainana, at-tauhidu bainana ya. Dan tidak boleh tauhid bainana itu tanpa tauhid dengan Allah. Kontrol tumpengan, rek. Tumpengan itu lah asalnya ambengan, rek ya. Tak ceritanya. Ambengan itu sego poke diler sak tempe terus dipangan bareng mubeng niku. Terus gak suwene kali Joko teko pada suatu hari di daerah Lamongan Selatan. Kan suwene kali Joko ngomong tak urui ya rek ya. Gawe gak ambengan tapi tumpengan. Sebab wong urip iku akhire gelem gak gelem kudu gawe tumpeng. Tumpeng ternyata ada struktur sosial, ana bangunan-bangunan sing ana sing nisor, ana setengah, ana sing dukur. Nah, sing nisor iku rakyat, sing tengah itu kelas menengah, sing dukur iku pemimpin. Nah, iki kok nek wis tumpengan kudu diiris sing dukur. Artinya wong sing bagian mimpin nek dukur iku sing harus mempelopori bahwa mereka yang harus nomor satu berkorban untuk rakyatnya. Mulane diiris sak ngono ya. Kaole kok ngiris nisor, ngiris dukur sebab milih pemimpin sing kira-kira punya jiwa pengorbanan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Nomor loro, di kelilingnya tumpeng iku ana telung kembang rek, jenenge kembang telon. Apa jenenge? Siji kembang mawar, loro kembang kenongo, nomor loro kembang kantil. Lurah kapan-kapan sampean gawe tumpeng sing gedhe. Ngara rek ngiragas-ngiragas kabeh gitu. Ojo mek saene, nek perlu 19 tambah 8 tambah 45 jadi 70. 70 meter gak endi dadi. Ora apa-apa. Piro sih, Pak? Iya, piro sih? Mari ngono diatur dikae takir sing akeh terus njupuk garsituk di garsituk kabel emang di gelandangan-gelandangan tukang-tukang becak wong melarat kabeh melok mangan. Aja mek wong sugih tok sing tumengan ya. Tiga kembang tadi jenenge mawar. Mawar itu artinya mawarno, mawarni. Artinya apa? Syu'uban wa qabail. Wong Indonesia, wong sak dunya iki macam-macam ana sing lanang, ana sing wedok, ana sing gak kape lanang, ana sing wedok, ana sing ana Madura, ana wong Surabaya, ana wong ndi-ndi, macam-macam pokoknya bermacam-macam, beragam-ragam tidak hanya sukunya, DNA-nya tapi juga perilakunya dan adat istiadatnya. Tapi itu pun mereka boleh lapo-lapo. Madura nyelurit, nek wong Surabaya gandang, nek wong Jombang iku ludrukan, sak pitulute wong Jogja klidih ya. Kena ngono, kena ngene artine boleh boleh gitu, boleh gini. Dengan syarat kudu kantil. Tetap bersatu satu sama lain dan bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Manunggaling kawula lan Gusti. Alurah manunggaling kawula lan Gusti niku senes kalimat kebatinan, itu kalimat biasa. Di dalam dirinya Pak Lurah ini, Pak Fauzi ini, dalam dadanya itu rakyat sama Allah itu nyawiji, dadi siji. Allah ya rakyat, rakyat ya Allah. Nek sampean salah nang rakyat, Allah Gusti Allah muring-muring. Sampean jahat nang rakyat, Gusti Allah sing ngukum. Nek sampean maksiat kepada Allah, rakyat sampean sing melok rugi. Dadi sampean kudu manunggaling kawula lan Gusti. Rakyat sama Allah itu di dalam diri Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Walikota, Pak Presiden, Pak Gubernur harus merupakan satu kesatuan yang harmonis. Ngono ya, kira-kira ya. Jadi muga-muga suatu hari akan ada tumpeng Republik Indonesia. Di mana masing-masing mengerti filosofinya. Sebab saya iki wis gak peduli wong-wong iku. Kan sing peduli sing kan sing sinau Jawa. Gitu. Terus kan sing bahasa Jawa tidak diutamakan. Karena kita terlanjur bikin Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air berbangsa satu, tapi tidak ada bernegara satu negara Indonesia. Menurut agak mulanya begitu nggak negara kaendos kan? Karena tidak pernah berpikir untuk bikin negara waktu tahun 1928. Hanya ada tanah air, bangsa dan bahasa, tapi negara tidak disebut. Padahal kita akan bikin negara pada tahun 1945. Itu yang menjawabkan kita tidak siap untuk bikin negara. Sehingga sekarang itu sebenarnya rata-rata semua struktur sosial itu tidak siap bernegara. Nun sewu iki. Ini pembicaraan roto akademis, roto ilmiah, nanti gini gak enak ya. Tapi pokoknya kita itu enggak siap bernegara. Wake nek tak omong lorek. Sambul ya jelas tuh ya. Jelas tuh. Pangap itu gajinya gedein duit ya kan di karo sambul. Presiden akan di duit karo sambul. Lah ya apa? Negara cap apa kayak ngono iku? Apa meneh gak ro bedane negara karo pemerintah? Nyun sewu Pak Lurah. Nek presiden sampai lurah itu kan outsourcing, dipilih 5 tahun toh. Sejak seumur hidup toh. Nek pegawai negeri ASN. ASN adalah aparat sipil negara, sama dengan tentara itu juga seumur hidup gitu. Tapi kalau presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah itu permanen apa tidak? Jadi kalau yang outsourcing sing dipilih-pilih itu pemerintah jenenge. Tapi kalau ASN, rakyat, tentara itu pegawai negara. Jadi sebenarnya bupati itu tidak punya bawahan ASN, bupati itu ASN, bupati itu ASP. Aparat sipil pemerintah bukan ASN. Tapi ini aku ngomongin ini kok diureng-ureng di internet. Pokoknya awakmu mulai paham saiki ya. Karena aku mek njaluk dongak no, nanti akan ada kejutan dari Allah dalam 1-2 tahun ke depan. Ya. Sehingga Indonesia tangi, bangkit ngono ya. Indonesia mulai tangi ngono ya. Ngono ya. Awakmu sinau mulai saiki ya. Nomor satu sangune apa rek? Tidak gila dunia. Nomor satu. Nomor satu itu percaya kepada Allah bahwa Allah itu nyiapno rezeki gak awakmu, gak ono sing gak. Allah sudah membagi-bagi sedemikian rupa dia untuk nyolong-nyolong, ojo njupuk-njupuk sing gak. Pertanyaanmu iku ojo mek keduniaan terus. Wong urip iki ndek dunya menuju dunya ta ndek dunya menuju akhirat? Sing doleki wong ndek dunya iki apa? Dunya. Lho wis ndek dunya kok ndolek dunya. Gendeng ta iki. Wong wis ndek bungo rasih kok ndolek bungo rasih. Ya ta gak? Ya ta gak? Wis ndek joli kok ndolek joli. Ya. Di dunia itu ndolek IA. Jadi pertimbangan utama hidup itu adalah akhirat, tuh enggak? Masih kon berumah tangga, kon bernegara, kon lapuai, pertimbangan utama kita adalah supaya selamat sampai akhirat yang menurut ya. Nah kita kan hampir rata-rata keliru, menurut ya. Rata-rata keliru. Mulanya awakmu melok maknya ini tak jaluk. Wis toh, yakin lo kalau Gusti Allah, cok khawatir kon. Yakin lo, wis toh. Aku ini gak nyambut gawe loh, rek. Aku ini cocok lagi aku di lurah, menurut. Cocok ndasmu. Sopo sing milih aku? Mak iya arek kono-kono kok nek sak desa kene gak kira milih aku. Jadi aku gak cocok dadi lurah, camat sampai presiden, aku gak cocok dadi pengusaha, aku gak iso dadi dokter, aku gak cocok dadi kiai. Gak cocok kabeh aku. Jadi aku gak nang nggonku ndek donya. Aku iki mek anu ibarat apa ya? Guru bukin aku gak tau diangkat. Aku gak ada sertifikat guru. Jadi saya itu bukan siapa-siapa. Mulanya aku ki urun ibarat apa ya? Ibarat nek cara biologi serbuk. Serbuk dadi tak pure-purein ndek dinding kok ono dadi jambu, ono dadi klopo, ono dadi apa? Pelem, ono dadi cuwet, ono dadi cipuan gak itu ngono ya. Jadi aku nge-pure-purein tok, tapi saya sendiri bukan buah. Tinggonku gak jelas. Ibarat rak di perpustakaan rakku gak jelas. Ono rak kiai, ono rak pengusaha, ono rak konglomerat, ono rak politisi ya. Aku gak ono rake. aku gak nak gone. Dan aku gak patean gak nak gone. Mergo aku urip karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku mangan gak mangan karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku njaluk langsung karo Gusti Allah. Aku ngomong ndek makyane iki ndek ndi-ndi ben bengi rek. Aku gak njaluk sapa-sapa kejaba njaluk nang Gusti Allah. Aku gak maca buku. Gaya apa maca buku aku wis seruh isine. Aku maca sealaman aku wis seruh sampai akhir. Kadang-kadang tak obong, tak gawe kopi, tak ombe, mergo. Aja diarani sumpung rek aku mek ndudun awakmu bahwa Allah itu lebih berkuasa dari negara, dari superpower, dari apapun. Ngono ya. Aku njaluk ayo rojun rek di selawatan 3, cek-cek selawatane jangkep malam ini dan ruwat desa iki oleh Allah dijabahi temenan. Amin. Tambak-tambake subur kabeh ya. Sabar Mas Bapit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shallu ala Muhammad. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا وسلم ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه صلوا عليه وسلم منه يا aku salah nada nek salah nada lah boleh kayak ludruk campur ketoprak. Waya man yakhtubu wisalahu yaqadatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa ya Allah, bayangnya mendukung ada alam semesta yang sangat luas dan ada para malaikat yang beredar kemana-mana dan di dunia saiki me ono awak mudok sing selawatan. Jadi muka-muka kabeh atimu saiki njaluk nang Gusti Allah, muka-muka Allah mengabulkan dia. Sidana Nabi. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Muhammadun bashar walaysa kal bashar bal huwa yaqut wa nahnu jami'an wan nasu jami'an hajar salatun minallah wa alaihi wasallam alal mustafa man syahid sopo-sopo nguri-uri desa apa itu tambah oso kita nguri-uri tanahnya Allah, buminya Allah. Muga-muga awakmu dideleh Gusti Allah di nggon sing pancen berkah. Mbuh alamate, mbuh omahe, mbuh posisine, mbuh penggaweane, mbuh apa lebih anjilni munzalan mubarokan wa anta khairul munzil. Dungane sopo rek? Doanya Nabi Nuh ketika kampul-kampul kapale, terus mohon kepada Allah agar nanti didaratkan, dihentikan di tempat yang berkah. Dan dari situlah kemudian Nabi Nuh membagi anaknya karo umatiku ngalor, ngetan ngidul karo ngulon. Sing ngetan dadi wong Asia, dadi wong Indonesia iki. Dadi awakmu turunan Nabi Nuh dari anaknya yang namanya Jafet. Gitu ya. Dan seterusnya. Jadi awakmu malah anak sing sing Banua sapa Banua? Nang jenenge Banua sapa? Banu. Oh, Danu. Tak pikir Banu. Banu Jan iku menungso sak durunge Nabi Adam. Ya. Iki arek e. Pak Lurah, tadi biyen iblis ku dikongkon sujud nang Adam toh, gak gelem. Bab dia menyangka yang di dia disuruh sujud itu adalah Banu Jan. Iku. Banu itu dari kata Bani, anak-anaknya, anak cucunya. Jan itu jamak dari jin, jadi anak-anak jin. Iku ya, mulan. Eh? Ya, aku roh. Anjane, ane tak cetak kelerok no. Nah, yang ahsani takwim adalah anak turun Adam. Insya Allah, awak muka bayi anak turun Adam. Ini ya. Nah, ada banyak pemikiran dari situ saya kembangkan sebenarnya. Tapi intinya muka-muka awak muka bayi kalau Gusti Allah diberkahi, diijabahi, dirawat. Mergo awakmu ngerawat bumi ini Allah, awakmu insya Allah dirawat kalau Gusti Allah. Ini ya. Bismillah. Aku gak iso apa-apa rek, aku ngewangi donga karo nyurung-nyurung atimu cek seneng ngono ya. Oke, sekarang jam piro iki? Setengah jam meneh ya. Aja sampe subuh rek. Kau apa kan Rina kan? Sampe subuh ya. Tunggu ya Kanjeng, tolong persembahkan satu dua lagu lagi untuk ekstra untuk teman-teman. Monggo. sekarang masih ada hadiah terakhir. Siapa yang dia atau bisa memaknai atau mengartikan selawat yang terakhir Allahumma asil dari asili dolimin bidolimin wa akhir jenamin bainihim salimin salimin sopore. Ayo, ya silakan mas. Ya, enggak. Langsung nih hadiah dari Pak Lurah masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Bayulindu Mukti. Untuk memaknai salawat Azzikil Nikuwau, maksudnya adalah hijrahnya seorang habaib meminta doa agar orang yang dolim niku disibukkan dengan orang yang dolim juga ba. Maksudnya ngoten sembah minum. Maksudnya habaib siapa? Habaib niku lek mboten salah Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Itu tenan Kanjeng Nabi nomor piro? Seumpami ning ngoten mboten sumerep yenten cuman lek seumpami bini Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku takon kira-kira wak lurah kalau aku itu tenan Kanjeng Nabi ta dudu. Nggih, insyaallah. Temenan ya? Tenan. Awas kan mani-mani karaoke. Mabuk ya. Jadi ada yang mau memaknai itu artinya tadi bukan maknanya, artinya. Bener. Sekarang satu lagi yang memaknai. Ya apa diterapno nang urip ya awake dhewe saiki. Ono sing sore. Kan Allahumma pokoknya kita sholawat kepada Rasulullah kemudian kita mohon kepada Allah wa asghili dzalimin pokoke sing wong-wong dzalim ku cek sibuk karo wong dzalim awake dhewe ditokno teko kono dengan selamat. Salimin salimin. Sapa sing sing maknai? Niki ku puluke kali loro tapi ini ke situ. Pasti enten nggih, sip. Beres wae. Ayo ayo. Monggo monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ridho Ilahi dari Probolinggo, Mbah. Singkat saja, menyambung dari cerita masnya tadi, orang zolim disibukkan dengan orang zolim. Maknanya adalah kita semua diharapkan jangan menjadi orang zolim, agar tidak disibukkan dengan orang zolim juga. Saya pikir demikian, Mbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibalani aku rotok mergo mercon. Oke, Mbah. Jadi maksud dari sholawat tadi kan artinya orang zolim berharap orang zolim disibukkan dengan orang zolim. Harapannya adalah kita maknai supaya jangan jadi orang zolim, supaya tidak ketemu dengan orang zolim juga. Ngoten, Mbah. Zolim itu kira-kira apa sih, Rek? Zolim itu ya apa sih? Oke, itu improporsional nek bahasa apa liane zolim itu ya apa? Zolim dari kata apa? Zulmun. Peteng. Jadi orang zolim adalah orang yang melakukan penggelapan-penggelapan. Bisa penggelapan uang, bisa penggelapan kebenaran, bisa nutupi, ya, onok kebenaran ditutupi. Disebut juga wong kafir. Kafir itu dari kata kafaro, yakfuru, kafiron, bahasa Inggrisnya cover bed. Cover itu kain sing nutupi kasur ya, sing nutupi kasur itu. Itu bahasa Arab yang menjadi bahasa Inggris kultur, cover kafir itu Arab yang dijadikan bahasa Inggris. Padahal kalau amuk, amuk itu apa? Ngamuk toh? Itu menjadi bahasa Inggris amuk, amuk gitu. Oke. Mas, ini yang saya ini dari Pak Lurah ada persembahan sama apa nih? Insya Pak Lurah. Sik-sik ya. Aku njaluk sing kok ambung iki bayangno tangane Kanjeng Nabi aja tanganku ya. Tanganku mambu rek. Nek insyaallah dadi muga-muga tutuk nang tangane telapak tangannya terus. Tapi nek aku gak duwe kepantasan untuk kok ambung ya. Aku paling pol diambung karo bojoku tok. Kowe kadang-kadang gak ada. Jadi ngono ya rek ya. Pokoke aja ndewak-ndewakno aku, aja gedhek-gedhekno aku, tapi aja ngilik-ngilikno. Pokoknya gak anu lah, pokoknya biasa aja, netral aja, jujur aja, sportif aja gitu ya. Kuanane gitu ya, sama dia ya. Jadi aja sampai rebutan ngambung terus merasa bahwa itu oleh berkah sing iso ngalan berkah dan sebab itu hanya Rasulullah. Muga-muga dengan awakmu ikhlas Kanjeng Nabi terus ngrasakno terus ngijabahi ngono ya. Aja akune ya, akune gak sapa-sapa kuwi arek Jombang. Sing pian waktu SD ngoyo ndek bangku ya. Ngono ya. Oke, tabatul. Terima kasih atas pemaknaan Anda. Muga-muga awakmu nang dindi ku nek ana wong dolim mau dihindarkan. Amin. Jadi, omongnya onok wong dolim itu orang yang menggelapkan kebenaran. Orang yang, itu kan bentuknya macam-macam, tapi pokoknya kudune bener, tidak bener itu menjadi, itu namanya dolimun. Dulumat kan, Islam itu minat dulumati ilah. Mergo aslinya manusia itu berada di dalam kegelapan karena tidak mengenal Allah dan segala hakikat kehidupan. Dan Allah sendiri sebenarnya tidak pernah menciptakan kegelapan. Allah itu hanya menciptakan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard mathalun nurihi kamiskatin fi misbah al misbahu fi zujajah azujajatu ka'annaha kawkabun dhurriyyatun min syajaratin mubarakah yaitu natilla syarqiyyatu wal ghurbiyyah yakatu zaituha yudhi wal tamsas sunar nurun ala nur ono cahaya di atas cahaya terus bertumpuk-tumpuk cahaya ya. Kegelapan itu hanyalah cahaya yang ditutupi yang didolimi ya. Tadi mulanya segala macam yang benar itu pasti dari Allah, segala yang salah pasti bukan dari Allah tapi dari kita minimum. Mereka teko setan karo iblis ya. Oke, matur nuwun Mas, alhamdulillah, amin. Tepuk tangan untuk saudara kita berdua, alhamdulillah. Dan yang Nabi lo ya, cak aku lo ya. Ya. Kon iki kabeh ya, bismillah, alhamdulillah. Kan saya iki tak kei satu lagu terakhir apa njaluke? Apa? Bismillah. Bismillah. Oke, nganut ya aku rek. Dudu Joko Tingkir to? Joko Kendir, Pak. Joko Kendir ya. Kono ojo nyampur-nyampurnya Joko Kendir kalau Joko Tingkir ya. Joko Tingkir itu orang terhormat ya. Mbahmu dewe yang ngerintis macam-macam muridnya pahlawan meskipun Indonesia belum ada waktu itu gitu ya. Joko Tingkir itu Sultan Hadiwijaya putrane ki apa? Kebo Kenongo. Kebo Kenongo pamane jenenge Kebo Kanigoro. Mbahne jenenge Brawijaya kelima atau Kertanegara ya. Ojo gedulinan ya engko nek kanggo kon digedulna karo anak putumu kapok kono ya. Bismillah. Dan iki njaluk bismillah Don. Muga-muga bismillah iki memulai kehidupan yang baru bagi Anda semua. Sampai duduk-duduk sing mburi-mburi kono muga-muga dikeki nyar karo Gusti Allah. Dikeki dalan sing anyar, dikeki cara sing anyar, kendaraan yang baru, berkah yang baru, cahaya yang baru dan apa ya? Kemaslahatan yang baru, pokoknya dilancarno uripe. Urip ya sing ngene iki rek. Mulane sing pinter bersyukur. Soal kurang-kurang terus kon. Bujus itu ya kurang nek kon nuruti ya. Tapi masih 10 ya kurang kon nek kok nuruti ya. Mulane situ ae ya. Situ gak oleh ya wis kerjakno dhewe. Pak Lurah ada bapak-bapak lain yang akan memberi ular-ular sedikit oleh Kiai Kanjeng. Fadol Ustaz. Kalau di Jogja Pak Camat Pak Penewu. Panewon, di gini pun kau tanya, enggak tu Jogja tak tu? Kapanewon tu kecamatan, camatnya Pak Penewu. Monggo Pak sampean kei 1-2 kalimat nanti nara-nara juga untuk ayun ya. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang kami hormati. Para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, panutan kita semua, Cak Nun, yang saya hormati ada hadir di tengah-tengah kita juga, Pak Haris, asli tiang tambak osok yang baik, sekarang sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang saya hormati Pak Kepala Desa Pak Uji dan semua saja yang hadir pada malam hari ini. Saya cuman nitipaken ngeten banen. Yang pertama, Hatur salam dari Gus Bupati Sidoarjo ke Bupati Sidoarjo. Gus Mukhtar, yang bersangkutan tadi sekiranya berkehendak hadir karena ada satu urusan yang mendadak sifatnya, salam dari beliau datang Gus, datang Cak Nun. Terus salam juga buat seluruh masyarakat Tambak Oso khususnya dan semua yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah satu permintaan kami di Kecamatan Waru, Cak Nun. Waru ini dengan tagline-nya kita coba Waru dengan perpanjangannya Wani Rukun. Semoga bisa mewujudkan apa yang jadi cita-cita kita bersama, bersatu padu, bergandengan tangan, membangun seperti apa yang diharapkan dan dimaknai oleh pengajian Cinau bareng malam hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesisan bonek porek. Mesisan bonek. Perwakilan bonek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyale. Salam satu nyale. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya berdoa buat Abah Nun, semoga panjang umur, sehat selalu, makin sukses. Semoga Abah Nun bisa memberi yang terbaik buat teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih dulur-dulurku semua. Dan hati-hati mulini dulur. Selamat kabeh dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyale. Bonek iki krungu suarane tok wis slogrok awakku. Durung kiprahe ndek stadion ya. Aku iki kepengin cita-citaku iki ndek Jogja ana pesawat liwat ndek ndukure iki arek bonek kabeh. Numpak ngene iki. Sampai saiki tak ententeni gak ono. Karep kuwi jenenge bonek ya wani numpak pesawat ndek ngono. Karep gue ya. Nek sepur je iso ya. Tapi nek pesawat kan iku jenenge bonek temenan. Ya pokoknya bismillahirrahmanirrahim, muga-muga kabeh berkah ya. Pokoknya karo Gusti Allah dibenerno kaya puzzle sing mingsle dipasno ya, sing miring diurusno, sing ngono ya pokoknya kabeh ya mbuh bupatine, mbuh rakyatine, mbuh sapa wae di bidang apapun saja. Karena Indonesia sangat membutuhkan perbaikan-perbaikan secara keseluruhan. Dan itu hanya bisa dimulai dari kabupaten. Iki teori gue. Nek dandani tekun dukur kon kudu oleh presiden sing wali rojo. Gak mek rojo tapi wali. Nek mek rojo wali nguk petik-petik entek nguk ya. Kudu wali rojo atau brahmono rojo. Iku teori ini kapan-kapan tak omong. Kita sangat membutuhkan perbaikan. Karena kita adalah negara superpower. Kita adalah negara terbesar seluruh dunia. Gambarnya pulau ini indah, paling indah loh. Alamnya paling kaya, menungsoane paling tepak, paling tangguh. Melarato kaya apa cik nguyang nguyu, gitu. Di utang saunuknya cik cengenges-cengenges. Itu rakyat kita itu paling dahsyat. Makanya saya sangat senang. Iki aku njaluk sepura, gak iso sampai subuh kok biasa ya. Gak apa-apa ya. Aku iki loro soalnya. Masih ya alhamdulillah iso lunggu kene gitu ya. Aku masih dalam posisi sakit. Dan sakit itu milik Allah, bukan milik saya. Terserah Allah aku dikai loro tak gak loro. Tapi alhamdulillah aku iso rene mbuh iki loro mbuh gak loro, pokoknya aku iso diizinkan Allah diberi kekuatan untuk duduk di sini bersama anak-anakku semua. Dan aku gak lapo-lapo kejoba kurian iki pengin nyenengno awakmu cek ya raimu iku rodok sumringah kaya bendino. Bendino mencureng ae kon iki. Muga-muga saiki awakmu nek tangi iku mencolot langsung wudu. Terus marung ngono melayu kudu ngising. Gak rek. Ngono ya pokoknya aku kepengin awakmu seneng kabeh. Awakmu gembira di dunia karena Allah sangat memberi berkah dan rahmat kepada wong bendina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu menyuruh kita untuk bikin perjanjian, Pak Lurah. Kalau saya bilang assalamualaikum, itu kan saya hanya melakukan dan mengatakan yang menyelamatkan Pak Lurah, betul enggak? Ini assalamualaikum, terus bareng-bareng rahmat Allah barokah, rahmat Allah dijadikan barokah. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aja sampai rahmat dadi azab, rahmat dadi celaka, tapi rahmat dadi berkah ngono ya, Rek. Maknane ngono. Jadi aku rene aku kudu rodok mikir bahwa iki kudu dadi berkah iki. Dadi berkah. Karena rahmat Allah sudah jelas. Rahmat Allah itu setiap saat bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita hayati secara sangat mudah. Nah, kewajiban manusia adalah merubah atau mentransformasikan atau menjelmakan rahmat Allah itu menjadi barokah. Karena di Indonesia masih banyak yang warahmatullahi wa adzabuh ya. Ojo sampai kita dendik. Apa kira tambah oso ya. Tambah oso itu warahmatullahi wa barakatuh. Amin ya rabbal alamin ya. Sekarang kita mulai dengan bismillah bersama-sama. Ayo don. Karena Allah, karena Allah. sedih apapun perasaanmu, segala apapun dekat dari istamu, takkan runtuh dengan jiwamu, tak terhenti perjuanganmu, karena Allah, karena Allah mencintai. Doni Simanjuntak. Raja Guguk, Mbah. Oh, Raja Guguk. Duduk Panjaitan, Mbah. Berubah lagi sekarang. Rek, konro isine atiku saiki. Apa, Rek? Gak tega. Aku kate ninggal kone gak tega. Eh? I love you too. Gini, ini tak peluk, gak peluk ini. Kau tak ketak ini. Aku gak tegoan, Rek. Gak teguan bondo utama uripku gak tego. Kemoga Allah ya gak tego karo aku ngelepok non rokok ini. Jadi aku nek karepku ya terus gak masalah. Aku kuat insya Allah. Ya Allah dikuat. Cuman ya urip kan kuduro batasnya ya. Kemerdekaan itu adalah alat untuk menemukan batas. Kon mangan rong puluh piring oleh gak? Oleh. Kon iso tamangan lombol dari kon dulu batas paling pol rong piring utawa sak setengah piring aku iki mek seperapat piring rek lan mang ditawani mangan wak lurah cuk gurung iso mergo aku mangan wis saiki mek seperapat piring mek tuwidik nemen ya biasane ustaz-ustaz iku undangane saking akeh sungi iso ping 3 ping 4 ya dadi aku ndek kene sak jam pindah nang kenjeran sak jam pindah nang doli sak jam pindah nang mungurase sak jam ya, tapi aku sewengi situ, aku kudu kepethuk arek-arek dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai kafiat. Niki anak-anak kula sak Surabaya dan sekitarnya ngelumpuk temriki amargi bareng-bareng bersyukur ten Gusti Allah, mensyukuri lemahe bumine tandurane kauripane kabeh ya Allah. Dan engkau maha mendengar apa yang ada dalam hati mereka. Engkau sangat mengetahui, maha mengetahui apa yang mereka butuhkan, ya Allah. Kabulkanlah, kabulkanlah. Mudahkanlah jalan mereka, ya Allah. Ya Allah. Innama amruhu idha arada syai'an ayyaku lalahu. Innama amruhu idha arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Innama amruhu idha arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita akan ketemu lagi pada makian berikutnya. Saya belum tahu di mana. Ngono ya. Tak dengan mulih seger kabeh, seger kabeh. Wis ya. Salaman nek njero ati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.